Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Siapa yang mau menyebutkan kaidah dari awal? Di surah Yasrud Hasar dan Iltizam, mobil Iltizam. Al-Qa'adatul Khamsa Asma Allah Ta'ala Maja Tawqifiyyatun La Maja Lil Aqli Fiha Al-Qa'adatul Salisa Asma Allah Ta'ala Khairul Mahsura Bin Jalibin Mu'ayyanin Ma'lumin Ladina Tahim Sampai عندك يا مجاهد nama-nama Allah yang sudah kita pelajari ada berapa kemarin? Sudah kita pelajari berapa? Baik, kita baru mengambil 13 asma. Naam. Allah Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Illah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Yang keempat ini dan mudah karena tergabung dalam satu ayat. Al-Bari, Al-Barru, Al-Basir, dan Al-Tawwab. Baik, sekarang kita masuk pada nama yang ke-14, Al-Jabbar. Dalilnya dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbarul Mutakabbir. Kelengkapan ayat dari depan bagaimana bunyinya? Dalam ayat ini. Bintang ya Rifki. Tayyib. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Baik. Ada berdalil dari as-sunnah diantaranya hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunul ardu yawm al-qiyamati khubzatan wahidah. Yatakaffa'uhal jabbaru biyadi. Rawahul imamul Bukhari warawahu bisanadihin Abi Sa'id aydan wafihi fayatihimul jabbaru fi suratin ghairi suratih. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bumi kelak pada hari kiamat itu menjadi seperti khubzatan wahidah. Ya. Rata khanifalah seperti khubzah dalam artian seperti apa? Khubz. Khubz kan naam. Taib, datar. Dan Allah Subhanahu wa taala naam yatakaffa'uha biyadi. Dalam artian itu sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya pegang dengan tangannya. Syahidnya disebutkan di sini dengan nama Al-Jabbar. Selain juga menetapkan badannya sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan. Sebagaimana telah kita lewati tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Tidak boleh kita memalingkan dari makna zahirnya. Dan makna dari Al-Jabbar huwalladzi ajbara al-khalqa wa qahharahum 'ala ma arada min amrin wa nahyin. Yaitu zat yang ajbara asalnya ikhwani fillah memaksa. Nah, cuman pada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah zat yang kekuasaannya secara mutlak melingkupi hamba-hambanya, dalam artian di mana hamba tadi tidak akan bisa apa? Keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga termasuk dalam jabr. Nah, kita ingin atau tidak kita inginkan, maka kita harus tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dapat musibah? Nah, siapa yang ingin mati? Nah, semuanya inginnya apa? Bertahan hidup, lepas dari musibah. Tapi kalau Allah menghendaki, maka tidak akan mungkin bisa apa? Bisa berpaling dari apa yang telah Allah tetapkan. Ini makna jabr, ya. Alladzi ajbaral khalqa aqaharahum ala ma arada min amrin wa nahyin. Itu zat yang menguasai hambanya secara mutlak dengan kekuasaannya, di mana para makhluk tidak akan mungkin bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan zat yang menguasai mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki berupa perkara perintah dan larangan. Waqila al-musrih umura khalqihi. Dan dikatakan tentang makna al-jabbar juga adalah apa? Al-musrih umura khalqihi, yaitu zat yang memperbaiki perkara-perkara makhluknya. Taib. Al-musarrif fi ma fihi salahuhum. Nah, di sini ada salah cetak. Karena kalau ada al, tidak mungkin dia diidhofahkan. Al-musrif umura khalqihi al-musarrif fi ma fihi salahuhum. Yaitu zat yang memperbaiki perkara-perkara hambanya dan yang mengatur kepada apa-apa yang padanya kebaikan hamba-hamba. Nah, makanya makna ajbara, walaupun dalam bahasa kita bermakna memaksa, cuman dalam bahasa kita makna memaksa ada konotasi negatif. Tayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijak. Makanya makna yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala ini lebih bagus, dalam artian Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur hamba-hambanya pada perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan mereka. Karena pada hakikatnya semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan makhluk itu sendiri. Baik. Ini al-Jabbar. Kemudian nama berikutnya Al-Hafidh. Kalian dari Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, fallahu khairun hafidha. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khairun hafidha, sebaik-baik zat yang maha penjaga. Adapun dari hadith, di sini Syekh rahimahullah ta'ala tidak mendapati hadith yang menunjukkan tentang penetapan nama Al-Hafidh. Dan makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, qala Al-Khattabi huwa Al-Hafidh fa'ilun bi makna fa'il kal qadiru wal 'alim, yaitu zat yang maha penjaga. Tayyib. Juga hafil dengan wazan fa'il tapi bermakna fa'il, seperti qadir dan alim. Qala al-Qurtubi fa hadha al-ismu yakunu min awsafi adh-dhat wa min awsafi al-fi'l. Nama ini mencakup ikhwani fillah pensifatan terhadap zat dan pensifatan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah adalah Zat yang Maha Penjaga. Juga apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala melakukan penjagaan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan siapa saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Makanya kita diperintahkan untuk isti'adah, minta perlindungan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Demikian pula, na'am, man ista'adha fasta'in billah. Siapa saja yang ingin minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena dia adalah khairun hafidha, sebaik-baik dan yang menjaga. Qala fa idza kana min awsafiz dzat fayarji'u ila ma'nal 'alim. Kemudian apabila yang dimaksud dengan al-hafid, nah, yang terkandung dalamnya sifat na'am penjagaan, jika itu dikembalikan kepada sifat dzat, maka kembali kepada makna al-'alim. Kepada makna al-'alim, dzat yang Maha mengetahui. Kenapa? Li'annahu yahfadzu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Fala yaghibu anhu syai'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan ilmunya semua perkara-perkara yang na'am diketahui. Fala yaghibu anhu syai', tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa idza kana min sifatil fi'li fayarji'u ila hifdhihil mawjud. Dan apabila itu yang dimaksud adalah sifat dari fi'il, itu sifat dari perbuatan Allah, maka kembali kepada penjagaan yang ada, ya, penjagaan yang Allah berikan kepada para makhluknya. Wajiddu hadzal hifz al ihmal wa ala hadza kharaja qawluhu ta'ala fa Allahu khairun hafidha. Nah, dan lawan dari hifz, lawan dari penjagaan afanifila, yaitu al ihmal, yaitu dibiarkannya seorang hamba. Dan kalau seorang hamba dibiarkan oleh Allah, ikhwan fillah, siapa yang akan menjaganya? Nah, dan atas penjelasan yang kedua ini, nah, taib, di bawah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fallahu khairun hafidha." Maksudnya hifz yang ada, yaitu hifz yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab seseorang untuk bisa mendapatkan penjagaan Allah, apa? Indaga Ridwan dalam hadis, di mana Nabi SAW membimbingkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam inni u'allimuka kalimatin yahfadillaha yahfadka. Nah, jagalah Allah. Maksudnya yaitu apa? Jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Ya, hendaknya kita nah menunaikan perintah dan menjauhi larangan jika kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ihfadillaha yahfadka. Karena Allah adalah khairul hafidhah. Nama yang ketiga al-hasib. Kalau seandainya Syekh menyebutkan bersamaan dengan al-hafidh, yaitu al-hafidh kemudian al-hafidh, ini tentunya lebih apa? Lebih mudah untuk dihafal. Karena keduanya ikhwanifillah dekat maknanya. Nah, dekat maknanya. Nah, maka kita loncat dulu ke nomor 17 ikhwanifillah, agar lebih apa? Lebih nyambung. Al-Hafidh juga Al-Hafidh. Ini dua nama ikhwanifillah, ya rahmatullah. Dan maknanya tayyib dekat. Adapun dalil tentang al-hafidh yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Allahu hafidhun alaihim. Wa qawluhu wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, fa'il bermakna fa'il, yaitu hafidh maknanya hafidh. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa fihi ihfadillaha yahfadhka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Tayyib, sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan dalam hadis ini terdapat dapat penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara sifat fi'liyah Allah adalah bahwa memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Maknahu qala al-Baihaqi huwa al-hafidhu li kulli ma arada hifdhahu wa man arad. Imam al-Baihaqi mengatakan dialah zat yang menjaga semua perkara yang Allah kehendaki untuk apa? Untuk dijaga. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dijaga. Wakilah, dan dikatakan juga huwallazi la yansa ma 'alima, yaitu zat yang tidak pernah lupa apa-apa yang telah Allah ketahui. Fayarji'u ma'nahu ila sifatil ilm, sehingga kembali maknanya kepada sifat ilm. Nah, ini kembali kepada penjelasan tadi. Kalau itu adalah sifat dhatiyah, maka kembali kepada sifat ilm. Kalau itu adalah sifat fi'liyah, kembali kepada sifat apa? Sifat al-hifdh, penjagaan terhadap hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka dikatakan di sini qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala wa hifdhullah li'abdihi naw'an. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ada dua jenis. Ini yang diingat. Ahaduhuma hifdhun lahu fi masalihi dunyahu. Penjagaan bagi hamba-hamba pada kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Kahifdhihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa mali. Seperti penjagaan Allah pada badan, pada anaknya, pada keluarganya dan pada hartanya. Qala Allahu azza wa jalla lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalqihi yahfazunahu min amrillah. Tayyib. Syahidnya bahwa yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan bagi siapa saja yang dikehendakinya pada kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Naam. Kemudian athani wa huwa asyrafun naw'ain wa huwa hifdhullah lil 'abdi dinahu wa imanahu. Dan yang kedua, yang ini lebih utama dari, yang paling utama dari dua jenis penjagaan Allah tadi, yaitu apa? Penjagaan Allah kepada hamba dari sisi agama dan keimanannya. Fa yahfadhuhu fi hayatihi minasyubhatil mudillah wa minasyahawatil muharramah. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga hamba tadi dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang diharamkan. Wa yahfadhu 'alaihi dinahu 'inda mautih. Dan Allah jaga agamanya tatkala dia mati. Fa yatawaffahu 'alal iman, sehingga Allah wafatkan dia di atas keimanan. Naam, dan ini yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan penjagaan. Naam, mendapatkan penjagaan sehingga kita mati di atas keimanan. Makanya doa al-khanifillah, dan ketika seorang masih hidup dengan hafizahullah, ini doa yang mencakup. Naam, hafizahullah maksudnya agar Allah menjaganya, menjaga pada sisi dunianya, juga menjaga terutama dari sisi agama dan keimanannya. Dan itu yang lebih penting, karena padanya tergantung keselamatan dia di akhirat. Qala Ibnul Qayyim fi nuniyatihi wa huwa al-hafidhu alaihim wa huwa al-kafilu yahfaduhum min kulli amrin ani. Tahir. Cuma ini dulu. Naam. Yaitu al-hafidh dan al-hafidh. Ingat-ingat dua jenis. Naam. Hifdzullah ini. Barakallahu fiikum. Naktawi bihadzih.